إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bab-bab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dari kitabnya yang mulia, yaitu kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah pada kesempatan yang baik ini memasuki bab yang ke-61, babun nahyi anil bukhli wasyuhi. Bab tentang larangan dari perbuatan atau dari sifat pelit dan sifat tamak. Jadi ada perbedaan antara al-bukhul dan asyuh. Para ulama menyebutkan tentang perbedaan kata ya al-bukhul dan asyuh. Kalau al-bukhul itu adalah menahan sesuatu setelah dia memiliki sesuatu itu. Seorang punya harta misalnya, dia menahan harta itu. Dia tidak memberikan. Dia tidak menginfakkan. Ini namanya al-bukhul. Orangnya disebut bakhil. Ini orang yang pelit. Sedangkan asyuh. Asyuh disebutkan oleh para ulama bahwa asyuh itu adalah syiddatul hirsi ala syai'in. Jadi kemauan yang sangat ya untuk mencapai sesuatu. Ya, untuk mendapatkan sesuatu. Ya, ini namanya syuh. Jadi semacam ketamakan yang ada dalam dirinya untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian disebutkan tentang perbedaan dari asyuh dan al-bukhul. Bahwa kalau dikatakan seorang itu syahih. Syahih artinya qabla husulihi. Orang itu syahih, dia tamak, dia begitu keras keinginannya untuk mendapatkan sesuatu. Ini namanya syahih. Jadi dia itu syahih sebelum mendapatkan. Sangat ingin untuk mendapatkannya. Entah dengan cara apapun mungkin dia lakukan. Untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Sedangkan bakhil, yaitu sikap menahan sesuatu yang dia telah mendapatkannya. Makanya para ulama lughah atau sebagian dari mereka mengatakan bahwa al-bukhlu itu adalah thamratus syuh. Jadi sifat pelit itu buah dari ketamakan. Seorang utama ingin mendapatkan sesuatu, setelah mendapatkan sesuatu, dia memegangnya, dia tidak mau menginfakkannya. Dan dua sifat ini adalah sifat yang jelek. Makanya disebutkan nanti pada ayat Al-Quranul Karim yang akan dibawakan oleh An-Nawawi di dalam bab ini. Allah SWT berfirman, ini ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi tentang bab larangan dari sikap, sifat pelit dan sifat tamak untuk mendapatkan sesuatu. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ini disebutkan pada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11 dari surat Al-Lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man bakhila wastagna, dan adapun orang-orang yang bakhil, orang yang pelit dan yang merasa dirinya cukup, wa kadzdzaba bil husna, serta dia mendustakan pahala yang terbaik, fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Jadi harta bermanfaat ketika seorang menginfakkannya, mengamalkannya di saat dia hidup. Adapun kalau seorang sudah meninggal, ya maka harta yang dikumpulkannya, harta yang dicarinya, ya kalau dia tidak memanfaatkan untuk jalan-jalan kebaikan, maka harta itu tidak bermanfaat baginya. Kemudian tentu di dalam ayat ini, wa amma man bakhila wastagna, adapun orang yang pelit dan dia merasa dirinya cukup, kemudian dia mendustakan adanya balasan yang terbaik dari Allah Ta'ala bagi orang-orang yang menginfakkan harta mereka, ya Allah akan menyulitkan dia jalan hidupnya. Disebutkan oleh ahli tafsir tentang ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang pelit dengan hartanya, dan dia merasa bahwa dia tidak membutuhkan dan tidak memerlukan Rabb-nya, ya, karena merasa dirinya cukup, seakan-akan dia tidak memerlukan yang lainnya, bahkan Allah Ta'ala dia tidak memerlukannya. Nah, orang yang demikian keadaannya itu diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ancaman yang keras, ancaman yang berat, ya. Kemudian orang yang demikian keadaannya, yang dia itu pelit dan hartanya, bakhil dan hartanya, merasa dirinya cukup, dia seakan-akan tidak membutuhkan Allah Ta'ala, apa dampaknya? Ini akan berakibat dia mendustakan adanya balasan di hari kiamat kelak. Dia mendustakan adanya hari kiamat dengan pembalasan yang baik, ya, bagi orang-orang berbuat baik yang diberikan atau disiapkan, disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu, kalau dia berbuat demikian, maka Allah akan mempermudah jalannya untuk apa? Menuju kepada kebinasaan, kepada keburukan. Ya, karena orang yang mengandaki suatu keburukan dibalas oleh Allah dengan keburukan yang sama. Ya, bahkan kehinaan. Dan ini semua dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu meninggal dan dia tidak menghendaki kebaikan, dia bersifat pelit, tidak menginfakkan hartanya, ya, bahkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirinya dia tidak menyampaikan, tidak memberikan pada orang lain, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebinasaan. Hartanya tidak akan berguna baginya, bahkan justru karena hartanya itulah dia binasa, dan kekufurannya menyebabkan dia binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ayat kedua yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah Ta'ala di dalam bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dia dipelihara, dilindungi, yakni oleh Allah, dijaga oleh Allah dari sifat ketamakannya, ya, yang ada pada dirinya, fa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, ya. Maka orang yang bisa melawan hawa nafsunya, ya, dalam mencari harta, Kemudian dia apabila telah mendapatkan harta, dia menginfakkan harta itu kepada yang lainnya. Maka ini orang yang dia berusaha mencegah sifat pelit yang ada dalam dirinya. Inilah orang-orang yang beruntung, ya. Jadi orang yang dia melawan ketamakannya, dia mendurhakai ketamakannya, dia melawan hawa nafsunya, ya, yang mana tamak itu ada dalam dirinya tapi dilawannya, lalu dia menginfakkan hartanya. Inilah orang-orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala akan syuhha nafsihi, sifat ketamakan yang ada dalam dirinya. Dan inilah orang yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, fa'ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini bahwa asyuh itu adalah suatu sifat yang ada dalam diri seseorang, sifat kefakiran, karena dia itu tamak, maka selalu dia membutuhkan, selalu dia menginginkan, walaupun dia telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi karena tamaknya, kemauannya yang keras untuk memiliki sesuatu, ini yang akan membawa dia kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tamak tadi itu, ya, menjadikan dia melakukan hal yang dilarang. Keinginan keras untuk mendapatkan sesuatu, ya, entah itu harta atau yang lainnya, sehingga menjerumuskan dia kepada perbuatan yang haram. Dan mencegah dia karena ketamakan tadi itu, ini syuh yang ada pada dirinya, ya, menyeret dia kepada apa? Sifat mencegah memberikan hak-hak yang berhak. Jadi orang yang demikian keadaannya, inilah orang-orang yang dia celaka. Tapi kalau dia melawan itu semuanya, melawan sifat tamak yang ada dalam dirinya, kemudian dia melawan sifat pelit yang ada dalam dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung dan mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi, sebetulnya ada sebagian hadis yang sudah disampaikan oleh beliau rahimahullah Ta'ala dalam bab ini pada hadis-hadis sebelumnya, namun yang dibawakan oleh beliau pada bab ini adalah satu hadis, yaitu qala rahimahullah Ta'ala wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ittaqul zulma, takutlah engkau, takutlah kalian dari perbuatan kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah, karena sungguhnya kezaliman itu adalah zulumat, ya, di hari kiamat kelak, kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW menyebutkan, ya, bahwa ketika beliau melarang dari perbuatan kezaliman, ittaqul zulma, fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Karena kezaliman itu adalah merupakan kegelapan-kegelapan di hari kiamat kelak. Maka setiap kali seorang berbuat kezaliman, berarti dia sedang menciptakan kegelapan baginya di hari untuk di hari kiamat kelak. Yang mana di hari kiamat kelak, setiap orang memerlukan cahaya yang akan menerangi jalannya, menerangi dirinya, ya, di hari yang demikian dahsyatnya. Di hari yang demikian dahsyatnya. Oleh karena itu, memang sudah seyogyanya setiap orang beriman untuk mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan kezaliman. Ya. Fa'inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Kezaliman adalah zulumat yawmal qiyamah. Apalagi orang berilmu, ya, jangan sampai berbuat kezaliman. Ya, menzalimi saudaranya, memfitnah saudaranya, ini adalah suatu perbuatan kezaliman yang akan berdampak, ya. Karena barang siapa menanam sesuatu, dia akan memetik sesuatu yang ditanamnya. Orang yang menanamkan kebaikan, dia akan memanen kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Sebaliknya orang yang menanam keburukan, menanam kebencian, menanam hasad dan dengki, maka dia pun akan memanen apa yang dia tanam. Ya, apa yang dia tanam. Dia akan menuai hasil dari tanaman yang ditanamkannya. Maka dari itu Islam menganjurkan, memerintahkan kita untuk berbuat baik. Kapan dan dimanapun kita berada. Ya, agar kita Israel Ihsan. Ya, tanamlah kebaikan dimanapun Anda berada. Karena setiap kebaikan akan mendapatkan balasan kebaikan. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan bagi suatu perbuatan baik, melainkan juga akan dibalas dengan kebaikan. Jadi, ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah wattaqu syuha. Kemudian kata Nabi SAW, dan takutlah kalian dari perbuatan syuh, dari sifat syuh, sifat tamak untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena sungguhnya sifat ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ya. Tamak. Tamak terhadap sesuatu. Ya. Telah membinasakan orang-orang sebelum kamu kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum. Sifat tamak ini menginginkan sesuatu dan berbagai cara untuk mendapatkannya, ini telah mendorong, telah menyebabkan ya mereka orang-orang dahulu itu ansafaku dima'ahum. Sampai menyebabkan mereka yang menumpahkan darah-darah mereka. Wastahallu maharimahum. Dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Karena sifatnya tamak. Jadi sifat ini ya sangat berbahaya. Kadang-kadang seorang tidak merasa. Ya karena di antara ciri syuh itu adalah seorang ingin mendapatkannya dan cara khofa, tersembunyi. Ya. Dan cara tersembunyi, tidak tampak. Ya. Ini disebutkan dalam definisinya. Ya. Keinginan yang diinginkan itu dia berupaya mencapainya dan cara yang samar. Ya. Ini bahaya, apalagi seorang ingin yang tamak dengan kehormatan, tamak untuk disanjung, tamak untuk dipuji, ya, tamak untuk ditokohkan, na'udzubillahi min dzalik. Dia akan berbuat apa saja, ya, untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka hadis ini tentu memberikan pada kita banyak pelajaran. Yang pertama adalah, yaitu hendaklah seorang mukmin untuk mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan kezaliman. Dan kezaliman itu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tayalisi, ya Abu Dawud At-Tayalisi, dan juga dihasankan sanadnya oleh sebagian ulama hadis, bahwa kezaliman itu ada tiga macam. Dan semuanya termasuk dalam hadis ini, ittaqu dhulma, takutlah kalian dari perbuatan kezaliman. Apa saja macam-macam kezaliman itu? Yang pertama, zulmun la yughfar. Kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kesyirikan. Ya, yaitu kesyirikan. Maka itu Luqmanul Hakim ketika beliau menasihati anaknya, ya, beliau mengatakan, ya bunayya, la tusyrik billah. Inna dhulma, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, wahai putraku, jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena sungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang amat besar. Artinya seorang yang berbuat kesyirikan dan dia tidak bertobat dari kesyirikan sampai wafatnya, dia melakukan kesyirikan, syirik besar, ya terutama, maka jika dia mati dalam keadaan belum bertobat, dia kekal di dalam neraka. Ya, ini jenis kedzaliman yang pertama, yaitu yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Artinya, kalau seorang itu meninggal dan dia belum bertobat dari kedzaliman tersebut. Yaitu dari kesyirikan tersebut. Kemudian yang kedua, zulmun la yutrok. Kedzaliman yang tidak akan dibiarkan. Zulmun la yutrok. Kedzaliman yang tidak akan dibiarkan. Apakah kezaliman yang tidak akan dibiarkan itu? Yaitu kezaliman antara sesama manusia. Ya. Hak-hak manusia. yang diambil oleh seorang, kemudian dia tidak melunasinya atau tidak mengembalikan hak-hak itu, maka ini kalau tidak dimaafkan oleh yang memiliki hak, maka dia akan dituntut di akhirat kelak. Nah, kezaliman yang berkaitan dengan hal ini, yaitu yang tidak akan dibiarkan, itu ada tiga hal. Yang pertama, kezaliman berkaitan dengan darah, ya, seperti membunuh, melukai, ya, ini termasuk kezaliman kalau dilakukan tanpa hak. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan harta, ya, berkaitan dengan harta. Seorang mengambil harta orang lain, berhutang tidak membayar, ini kaitan dengan harta, ya, kaitan dengan harta. Maka kalau tidak dilunasi, ya, dan tidak dihalalkan di dunia ini, maka nanti di akhirat akan dituntut. Yang ketiga berkaitan dengan al-'ird, kehormatan seseorang, ya, mencemarkan nama baik seseorang, merusak manusia hamba-hamba Allah terhadap hamba-hamba Allah yang lainnya. Ini termasuk 'ird, ya, menuduh, memfitnah, ya, mengompori, ya, menebar kebencian. Ini bagian dari zulm berkaitan dengan 'ird seorang muslim. Kalau tidak dihentikan dan tidak bertobat dari perbuatan dosanya ini terhadap saudaranya, maka akan dituntut di akhirat kelak. Akan dituntut di akhirat kelak. Ini berkaitan dengan kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kezaliman antar manusia, antar muslim dan muslim, antara sesama hamba-hamba Allah. Kalau tidak diselesaikan di dunia ini, maka akan dituntut di akhirat kelak. Dan di akhirat kelak bayarannya adalah bukan lagi harta, bukan lagi kehormatan, bukan lagi darah, tetapi bayarannya adalah amal kebaikan. Amal soleh, amal kebaikan. Orang yang mendolimi akan dibayar, diberikan kepada orang yang terzolimi, yang teraniaya. Ya. Akan diberikan kepada yang teraniaya, yang terzolimi. Ini jenis kezaliman yang kedua. Kemudian kezaliman yang ketiga, zulmun yughfar. Kezaliman yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dosa seorang hamba antara dia dan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada hubungan dengan manusia. Dosa antara dia dengan Rabb-nya dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia bertobat, dia menyadari kesalahannya, dia menyadari dosanya, maka Allah akan mengampuni hamba kezaliman tersebut. Ya, seorang yang dia berbuat dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, ya, tapi dosa ini kaitannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hubungan dengan yang lainnya. Maka kalau dia menyadari, kemudian bertobat, Allah mengampuni dosanya dan Allah akan memberikan balasan yang baik baginya karena dia telah bertobat dari kezaliman yang dilakukannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang diambil dari hadis ini bahwa kezaliman itu adalah kegelapan. Waliyadzubillah. Sebagaimana ibadah, amal soleh itu adalah cahaya. Seorang setiap kali dia melakukan satu amal kebaikan, artinya dia sedang memberikan cahaya untuk dirinya, untuk perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat kelak. Dan amal-amal kebaikan yang dia lakukan. Tetapi sebaliknya, apabila dia melakukan kezaliman, berarti dia sedang, ya, menciptakan sebuah kegelapan yang akan menggelapkan suasana dirinya di hari kiamat kelak. Ya. Di mana manusia mengharapkan cahaya termasuk di kuburan. Ya. Seorang mengharapkan cahaya yang terang benderang, keluasan dan kelapangan dalam kubur. Ya. Tapi karena kezaliman dilakukannya, ya, maka dibalas dengan kegelapan. Oleh karena itu Nabi SAW menggambarkan bahwa al-zulmu zulumat yaumil qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat kelak. Setiap kali seorang berbuat kezaliman, artinya dia sedang menciptakan sebuah kegelapan baginya di akhirat kelak, Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang berikut yang diambil dari hadis ini, tentu larangan berbuat kezaliman. Ini jelas. Kita dilarang, diharamkan, menzalimi diri kita, menzalimi hamba-hamba Allah yang lainnya. Itu hukumnya adalah haram. Kemudian juga diambil dari hadis ini, yaitu menjauhi sikap atau sifat asyuh. Dan telah saya jelaskan tadi, syuh itu keinginan keras, ketamakan yang ada dalam diri seorang untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Dan sesuatu ini, dalam tanda petik, bisa hal yang zahir, yang tampak, materi yang diinginkannya, bisa juga bukan hal yang berupa materi. Contohnya kehormatan. Seorang mau dihormati. Ya. Mau dihargai. Kalau dia dihargai, dihormati, luar biasa senangnya. Tapi kalau dia dianggap biasa, sakit hatinya. Na'udzubillah. Ya. Sifat yang jelek. Perangai yang buruk. Kalau ada orang demikian keadaannya. Ya. Sebetulnya ketika kita menghormati diri kita, pada akhirnya kita sedang menghormati. Ketika kita menghormati orang lain, kita sedang menghormati diri kita sendiri. Ya. Maka apabila kita ingin dihargai, kita dihormati oleh orang lain, hormatilah orang lain. Hargailah orang lain. Ya. Maka engkau akan dihormati. Tapi ketika Anda, ketika seorang tidak menghargai orang lain, tidak menghormati orang lain, tidak menganggap orang lain, maka dia akan memanen sesuatu yang dia lakukan. Ya. Karena balasan bagi suatu keburukan, keburukan yang serupa. Ya. Disinilah, makanya Islam mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia. Apalagi manhaj salaf, dakwah salaf, mengajarkan kepada kita perangai yang mulia. Untuk menghormati orang lain, menghargai orang lain, kita akan dihormati. Ya. Ini Islam. Islam bukan jual obat. Ya. Sekedar ceramah, berbicara, Masya Allah, tapi jauh dari perbuatan. Itu dia dikehendaki oleh Islam. Islam menginginkan manusia-manusianya untuk berbuat apa yang dia lakukan, yang dia katakan. Untuk menerapkan apa yang dia umbar, yang diumbarkan, diajarkan pada manusia. Amalkan pertama kali. Ya. Makanya Allah mencela orang-orang yang hanya bisa berbicara, tapi dia tidak menerapkan, dia tidak mengamalkan. Ya. Apa yang dia ajarkan pada manusia? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kalian tidak berbuat? Apa yang kalian bicarakan? Ya. Apa yang kalian omongkan? Kenapa kalian tidak berbicara? Kenapa kalian tidak mengamalkannya, tidak menerapkannya? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, besar kemurkaan, kemarahan di sisi Allah kalau kamu hanya berbicara apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi bahwa sifat syuh itu ya ketamakan terhadap sesuatu, maka dia melakukan cara-cara untuk mendapatkan ketamakan itu, apa yang dia tamakan itu. Ya, ini sifat syuh. Kemudian setelah dia mendapatkan apa yang diinginkannya itu, dia pelit. Contohnya harta. Seorang tamak mendapatkan harta. Begitu harta sampai padanya, dia menahan harta itu. Dia tidak memberikan pada orang lain. Dia tidak memberikan di jalan-jalan kebaikan. Makanya ini kaitan sama apa yang disebutkan tadi bahwa al-bukhlu adalah sifat pelit itu buah dari syuh. Ya. Dari sifat tamak itu. Nah, Nabi Alaihissalam memberitahukan pada hadis ini tentang sifat ini. Sifat tamak yang sangat terhadap sesuatu sehingga menjerumuskan mereka dalam mendapatkan apa yang ditamakkan itu sampai-sampai mereka menumpahkan darah. Na'udzubillah. Sampai-sampai mereka menghalalkan yang haramkan oleh Allah Azza wa Jalla karena keinginan mereka terhadap apa yang mereka tamakkan, ya, ketamakan yang ada pada diri mereka itu. Fa inna su'ala kama kana qablakum. Maka sifat ini telah membinasakan umat-umat terdahulu. Oleh karena itu, kita diperintahkan mengambil pelajaran kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau, berkaitan dengan umat-umat terdahulu, ahli kitab dan yang lainnya, adalah untuk kita mengambil iktibar. Untuk kita mengambil pelajaran. Ya, agar kita bisa mengambil pelajaran, menerapkan dalam diri kita ibrah, agar kita tidak, ya kalau itu kebaikan, kita pun akan mendapat kebaikan. Kalau itu keburukan, kita akan menjauhkan dari keburukan tersebut. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih tentang umat-umat terdahulu adalah untuk kita mengambil ibrah, pelajaran dari kisah-kisah itu. Kemudian juga diambil dari hadis ini bahwa sifat tamak dan pelit telah menjadikan ya umat-umat terdahulu menumpahkan darah-darah mereka dan menghalalkan apa yang diharamkan. Ya. Bahkan menghalalkan wanita-wanita mereka. Waliyadzubillah. Ya. Istri-istri mereka. Karena apa? Karena sifat syuh tersebut. Itu di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis tersebut. Kemudian kita lanjutkan bab yang ke-62. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babul itsar wal muwasah. Bab tentang al-itsar. Al-itsar itu sikap atau perilaku mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Al-itsar. Padahal sebetulnya dia juga butuh. Dia juga menginginkan sesuatu itu. Tapi dia melihat ada orang yang lebih membutuhkannya. Ada orang yang lebih memerlukannya. Maka dia dahulukan orang itu daripada di dirinya. Ini namanya al-ithar. Al-muasah artinya belas kasihan yang diberikan pada orang lain. Ya, dia menyantuni mereka. Dia berbuat baik pada mereka. Dia berbagi dengan mereka. Ya, ini kaitan dengan al-muasah. Jadi al-ithar wal-muasah. Kemudian perlu dipahami juga bahwa ada satu semacam satu kaidah tentang ithar ini mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Ini kalau dalam hal berkaitan ibadah, ini tidak dibenarkan. Ini tidak disahkan. Artinya, dalam hal berkaitan dengan ibadah-ibadah pada Allah Ta'ala, kita ini harus mendahulukan diri kita untuk melakukannya. Ini amal ibadah. Tapi dalam hal duniawi, dalam hal-hal yang lainnya, ini dianjurkan mendahulukan orang lain daripada kita. Ini yang dimaksud dengan, atau yang berkaitan dengan al-ithar. Adapun di antara ayat Al-Quran yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang bab ini, perilaku dan sikap atau sifat memberikan mendahulukan orang lain ya dalam hal berkaitan dengan duniawi daripada diri sendiri, dibawakan ayat Al-Quranul Karim dari surah Al-Hasyr ayat ke-9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Yani mereka mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri. Meskipun sebetulnya mereka membutuhkan hal itu, menginginkan hal tersebut, tapi mereka lebih mengutamakan orang lain. Ini di antara sifat kaum Ansar. Karena ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya, kemudian juga kaum Muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah, maka mereka ditolong, dibantu oleh orang-orang Ansar. Ya, orang-orang Ansar ini Masya Allah mempunyai perilaku yang betul-betul mencintai saudara mereka dari golongan Muhajirin. Maka sampai-sampai terkadang mereka melupakan diri mereka. Ya. Karena mengedepankan saudara-saudara mereka dari kalangan kaum Muhajirin. Itu perilaku yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ansar. Dan ini sifat yang mulia yang dikekalkan, ya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perilaku mereka ya dalam Al-Qur'anul Karim dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Ayat ini Allah memuji kaum Ansar karena mereka mendahulukan orang-orang yang membutuhkan dari kalangan Muhajirin. Mereka dahulukan saudara-saudara mereka daripada diri-diri mereka sendiri. Ya, sifat yang luar biasa. Kemudian juga disebutkan dalam surat Al-Insan. Ya. Surat Al-Insan pada ayat yang ke-8. Allah menyebutkan, Allah berfirman, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى هُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Ini adalah perangai yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang ahli surga. Al-Abrar. Ya. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik mereka berada bertempat di surga. Na'im. Ya. Apa di antara sifat-sifat mereka? Ketika mereka di dunia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, salah satu dari perangai mereka dan perbuatan mereka ketika di dunia, karena Allah menyebutkan ini sifat orang-orang yang di surga, ya, sifat hamba-hamba yang di surga, di antara perbuatan-perbuatan mereka lakukan di dunia adalah wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Ya, mereka memberi makan, mereka memberikan makanan padahal mereka menyukai makanan itu. Jadi mereka membutuhkan makanan itu. Tapi mereka mendahulukan. Makanan yang mereka butuh, yang mereka perlu itu, mereka dahulukan memberikan kepada miskinan. Kepada orang miskin. Wa yatiman, kepada anak yatim. Wa asiran, dan kepada tawanan. Tawanan perang. Itu adalah sifat mereka. Padahal mereka membutuhkannya. Mereka memerlukannya. Tapi mereka dahulukan orang lain. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Lalu kata mereka, "Inna ma nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Inna ma nut'imukum liwajhillah." Sungguhnya kami memberi makanan ini kepada kalian hanya karena wajah Allah. Mencari wajah Allah. Bukan yang lainnya. La nuridu minkum, kami tidak mengharapkan dari kalian jazaan, balasan. Wala syukur, bahkan ucapan terima kasih pun tidak kami butuhkan. Jadi ini menggambarkan keikhlasan yang luar biasa. Makanya Allah menerima amal-amal mereka. Ya. Karena mereka betul-betul ikhlas dalam melakukan amal kebaikan, dalam berbagi kepada manusia, bukan minta pujian. Ya. Bukan mengharapkan balasan dari orang yang mereka berikan, tidak. Bahkan terima kasih pun tidak mereka perlukan. Ya. Mereka tidak memerlukannya. Ini perangai yang luar biasa yang Allah gambarkan kepada kita tentang hamba-hambanya yang soleh, abrar, yang baik, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Ta'ala, dimasukkan Allah Ta'ala dalam golongan hamba-hambanya yang soleh, yang berbuat kebaikan. Adapun hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, bab tentang mendahulukan orang lain ya daripada diri sendiri, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال تنري أبو هريرة رضي الله عنه بلو بركاته جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم pernah seseorang datang kepada Nabi صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود. Maka orang itu kemudian berkata kepada Nabi عليه السلام إني مجهود, artinya asabali al-jahdu, yaitu aku tertimpa atau mendapat yakni kesulitan yang sangat, ya, kesulitan yang sangat, sehingga Bahkan makanannya pun, makanan pun mungkin tidak mendapatkannya. Dia tidak mempunyai makanan. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, ini majhud. Sesungguhnya aku benar-benar dalam keadaan yang sangat sulit. Fa'arsala ila ba'di nisa'ihi. Maka Nabi SAW